Jadi jamaah kita boleh insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul muslimin, ikhwani, para jemaah sekalian, azakumullah. Sebagaimana yang antum ketahui bahwa pembahasan kita dari kitab Al-Makhlas Al-Fiqhi masih pada bab Ahkamul Janais, bab seputar tentang hukum-hukum jenazah. Pada pertemuan atau pada pekan sebelumnya kita sudah baca sebagian tentang prosedur permandian jenazah. Mungkin alangkah baiknya kalau kita ulangi agar jamaah yang tidak sempat hadir pada pertemuan atau pada pekan sebelumnya untuk bisa memahaminya. Baik. Di sini disebutkan tentang prosedur pemandian jenazah. Disebutkan oleh penulis di sini, bi ayyarfa'a al-ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusihi. Jadi dianjurkan bagi yang memandikan jenazah untuk mengangkat kepala si mayit mendekati posisi duduk. Nah. Ini rusak ya? Mati. Kita ulangi. Jadi dianjurkan bagi yang memandikan jenazah untuk mengangkat kepala jenazah atau kepala mayit mendekati posisi duduk. Dan salah satu di antara tujuan daripada pelaksanaan ini yaitu untuk memudahkan membersihkan perut si jenazah jika ada terdapat kotoran di dalam tubuh sehingga bisa keluar dengan mudah. Oleh karenanya di sini disebutkan summa yamurru yadahu ala batnihi wa yasiruhu birifqin. Kemudian yang memandikan jenazah tersebut dia melewatkan atau mengurut tangannya di atas perut jenazah, kemudian dia tekan dengan pelan. Apa tujuannya? Liyakhruja lil khuruji. Ya. Agar apa yang hendak keluar dari perut jenazah tersebut itu bisa keluar dengan mudah. Jadi hal ini dilakukan agar tubuh jenazah itu benar-benar bersih atau suci dari kotoran atau najis yang ada di dalam perut jenazah tersebut sebelum disiram dan dimandikan secara sempurna. Wa yukathiru sabbal ma'i hina idzin liyadhhaba bil kharij. Kemudian setelah itu baru menyiramkan air dengan lebih banyak lagi agar apa yang keluar dari tubuh jenazah tersebut dapat terbawa hanyut atau suci dengan air tersebut. Jadi hal ini disunahkan dalam rangka untuk menjaga kebersihan dan kesucian jenazah sebelum melakukan proses pemandian berikutnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan summa yamurru yadahu ala batnihi yasiruhu asran rafiqan. Jadi orang yang memandikan jenazah dianjurkan untuk melewatkan atau mengurut perut jenazah tersebut, kemudian ditekan agak pelan, liyakhruja ma ma'ahu minan najasa, agar kotoran atau najis yang ada di dalam perut jenazah tersebut bisa keluar dengan mudah. Baik. Kemudian selanjutnya, yaluffu al-ghasilu ala yadihi khirqatan khashinah. Kemudian selanjutnya, yang memandikan jenazah, dia dianjurkan untuk membalutkan tangannya dengan kain yang agak kasar atau dengan lap yang agak kasar. Jadi khashinah itu artinya kain yang agak kasar. Payunaqqi al-mayita. Kemudian selanjutnya dia baru membersihkan jenazah tersebut. Wayunaqqi al-makhraj bilma. Kemudian dia membersihkan tempat al-makhraj. Al-makhraj ini bisa bermakna kubul dan dubur. Artinya membersihkan tempat keluarnya najis atau kotoran, yaitu dengan air. Kemudian berikutnya, summa yanwi at-taksil. Baru langkah berikutnya, orang yang memandikan jenazah, dia berniat. Tapi ingat, niat itu bukan dilapaskan. Tapi niat itu posisinya di dalam hati. Dan niat ini penting dalam semua ibadah. Bahkan para ulama mensyaratkan salah satu di antara qabulul amal, diterimanya ibadah, yaitu pertama an-niyat, yaitu niat ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah wal-iqtida' ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, maka yang memandikan jenazah hendaknya dia berniat, karena niat ini penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi amalan itu tergantung pada niat. Wa yusammi, kemudian setelah dia berniat baru dia membaca basmalah. Wa yuwaddi'uhu kawudu'is shalah. Kemudian baru dia mewudukkan jenazah tersebut sebagaimana wudu untuk salat. Baik seperti membakuk muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Namun perlu diperhatikan di dalam memasukkan atau di dalam untuk mengusap hidung bagi jenazah, ini tidak bisa disamakan seperti wudunya orang yang masih hidup. Bagaimana caranya? Yaitu cukup dengan dibasahi atau pakai lap yang dibasahi atau yang kena dengan air, agar tidak masuk, ya, agar tidak air itu tidak masuk ke dalam hidung ataupun ke dalam mulut jenazah. Jadi tadanya yaitu dengan diusap atau untuk bagian gigi atau dalam untuk al-matmadah, itu tidak boleh dimasukkan air. Itu cukup dengan membersihkan gigi bagian luar. Ini apa tujuannya? Dalam rangka kita untuk menjaga kehormatan jenazah. Artinya kita tetap melakukan jenazah walaupun dia dalam keadaan sudah mati. Nah, makanya dikatakan di sini oleh penulis, illa bil madmadati wal istinshaq fayakfi alaihima masful ghasili asnan al mayiti. Kecuali dalam hal berkumur dan menghirup air istinshaq, itu artinya menghirup air kemudian dikeluarkan. Adapun al madmadah ini artinya berkumur-kumur. Nah, maka bagaimana caranya? Di sini disebutkan oleh Syaikh Fauzan, cukup bagi keduanya. Artinya dalam istinsyak dan al-matmadah, keduanya dengan mengusap gigi jenazah dan kedua lubang hidungnya dengan menggunakan dua jarinya yang dibasahi dengan air. Atau dengan kain basah yang dibasahi dengan air pada bagian tersebut. Ini salah satu cara atau etika yang perlu diperhatikan di dalam memandikan jenazah, terutama dalam masalah al-matmadah, berkumur-kumur, wal-istinshaq, dan juga dalam memasukkan air ke hidungnya. Tadi disebutkan, jangan sampai air itu masuk ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung mayit. Makanya disebutkan oleh penulis di sini, wala yudkhilul ma'a famahu wala anfahu. Jangan sampai air itu masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam hidung jenazah. Nah, jadi intinya bahwa pada bagian wudu untuk jenazah ya dan untuk mulut dan hidung tidak dilakukan sebagaimana wudunya orang yang masih hidup. Artinya apa? Tidak perlu dimasukkan air itu benar-benar masuk. Kecuali kalau wudunya orang yang hidup, maka dianjurkan agar air itu benar-benar masuk. Makanya salah satu dalam sebuah hadis disebutkan, wabalik fil intisab illa antakuna saiman. Maka benar-benarlah di dalam memasukkan air ketika wudhu kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini wudhu bagi orang yang hidup. Adapun wudhukan bagi jenazah, maka tidak perlu air itu benar-benar masuk ke dalam mulut dan juga ke dalam hidung. Tapi cukup dengan bau musab atau membersihkan giginya dengan kedua jari yang sudah dibasahi dengan air atau pakai lap yang sudah dibasahi dengan air. Maka hal itu sudah cukup. Nah, karena ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan jenazah agar tidak masuk ke dalam rongga tubuh yang dapat menimbulkan masalah. Yang dapat menimbulkan masalah sekaligus tetap menjaga kebersihan sesuai tuntunan syariat. Oleh karenanya, dahulu Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah menjelaskan alasan kenapa jenazah tidak dimasukkan benar-benar air ke dalam mulut dan ke dalam hidungnya. Beliau menjelaskan alasannya dalam kitab Al-Mubdi, kata beliau, li'annahu la yu'manu minhuma wusulul ma'i ila jawfihi wa yu'di ila al-muthla wa rubama hasala minhu al-infijar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, karena memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah ini tidak terjamin keamanannya. Artinya air bisa saja masuk ke rongga tubuhnya sehingga berujung pada merusak tubuh dan bahkan bisa menyebabkan jenazah menjadi meledak. Wahasala minhu al-infijar. Ya, bahkan hal itu dapat menyebabkan jenazah menjadi meledak atau mengalami kerusakan atau pembengkakan. Jadi ini salah satu alasan yang disebutkan oleh Imam Al-Mubajjal Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini bisa lihat dalam kitab Al-Mubdi. Oleh karena itu, cukup dengan mengusap bagian luar. Kita ulangi, cukup dengan mengusap bagian luar untuk gigi dan lubang hidung menggunakan air agar tetap menjaga kebersihan tanpa membahayakan tubuh jenazah. Kemudian tahapan berikutnya, thumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu. Kemudian baru membersihkan ya jenggotnya, ini kalau jenazahnya punya jenggot. Kemudian membersihkan kepalanya, biroqwati sidrin aw sabun, yaitu menggunakan busa daun sidr atau daun bidara. Atau kalau tidak ada daun bidara, maka dengan sabun. Sebagaimana disebutkan dalam rawiyat Ummu Athiyyah, Nabi SAW memerintahkan ketika putrinya meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan, iksilnaha thalasan au khamsan au aksaru min dhalik. Maka basuhlah 3 kali. Atau tidak cukup 3 kali, maka 5 kali. Kalau memang dibutuhkan lebih daripada itu, maka boleh menambah lebih daripada itu, in ra'aytunna, jika kalian memandang hal itu diperlukan. Dengan apa? Bima in wasidr, yaitu dengan air kemudian dicampur dengan daun bidara. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan waj'al fil akhir kaburan. Kemudian untuk terakhir maka hendaknya menggunakan kapur. Kalau kapur ini bahasa kita yaitu kapur barus. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iksiluhu bima'in wasidar. Mandikanlah jenazah tersebut dengan air dan daun bidara. Baik. Namun perlu diperhatikan, kalau tidak didapati atau kalau tidak ada daun bidara atau daun sidar, maka diperbolehkan menggunakan bahan lain yang mendekati fungsinya. Misalnya al-khitmi. Jadi al-khitmi ini jenis tumbuhan atau semacam pohon atau tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pengganti sidar, sebagai pengganti daripada daun bidara. Makanya hal ini dianjurkan. Para ulama menyebutkan seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kata beliau, al-mashru'u wal-amru indal ulama'i lil-istihbab li'annahu ablagu fil-inqah. Kata Ibnu Baz rahimahullah, jadi memandikan jenazah dengan sidr atau dengan daun bidara ini sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, lil istihbab. Ini dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Li'annahu ablagu fil inqa. Karena hal itu lebih membersihkan jenazah. Wa idza lam yatayassar sidrun fayuj'al badlahu sabun. Kalau tidak ada sidr, maka boleh yang lainnya seperti sabun atau asnan, ya. Asnan ini sejenis bahan pembersih, ya. Au ma yaqumu maqamahuma, atau yang selain daripada keduanya. Jadi maksudnya bahwa sidar itu lebih utama, ya. Jadi jangan dianggap kalau memajikan dan nyaza tanpa sidar tidak sah. Maka ini keliru. Jadi memakai daun sidar itu hanya mimba bi al-abdaliyah. Hanya saja itu yang lebih utama untuk kebersihan sucian. Tapi selain dari sidr itu tetap sah dan mencukupi di dalam mandikan jenazah. Karena ada sebagian tempat itu tidak didapati sidr. Nah, bahkan memandikan jenazah itu dengan air biasa, kalau tidak ada sidr, tidak ada sabun, sehingga hanya air biasa yang ada, maka itu sudah sah. Sudah sah dengan syarat apabila prinsip di dalam memandikan jenazah sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya, summa yaksilu mayamina jasadih. Kemudian baru tahapan berikutnya, yaitu memandikan atau membasuh tubuh jenazah di bagian sebelah kanan. Wahiya safhatu unuqihi al-yumna, yaitu bagian kanan lehernya. Summa yadhul yumna wa katifahu, kemudian tangan kanannya dan bahunya. Nah, jadi intinya bahwa tahapan berikutnya yaitu memandikan atau mensucikan tubuh jenazah bagian kanan. Dahulu seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan, idza arada an ya'khudha bi ghuslihi ba'da tasrihi ra'sihi wa lihiyatihi. Apabila seorang memandikan jenazah setelah dia selesai menyisir jenazah atau menyisir jenggotnya, fal mustahabbu ay yabda'a bima yamini jasadih, maka dianjurkan dan ini hukumnya istihbab untuk mulai memandikan jenazah dengan posisi jasad sebelah kanan. Ini keterangan disebutkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, di mana Nabi pernah bersabda, ibda'i bima yaminiha, maka mulailah di dalam memandikan jenazah dengan posisi sebelah kanan, wa mawadhi'il wudhu'i minha, kemudian baru bagian-bagian anggota wudhu dari jenazah tersebut. Kemudian summa shiqqa sadrihi al-ayman wa janbihi al-ayman wa fakhidhihi wa saqihi wa qadamihi al-mayamin. Kemudian membersihkan sisi kanan dadanya, sisi kanan lambungnya, pahanya, betisnya dan kakinya yang sebelah kanan. Jadi intinya urutan yang pertama kali di dalam memandikan jenazah yaitu memulai memandikan jenazah di sebelah kanan tubuh jenazah. Jadi inilah urutan yang perlu diperhatikan di dalam memandikan jenazah. Kemudian berikutnya, ثم يقلبه على جنبه الأيسر. Kemudian dianjurkan bagi yang memandikan jenazah untuk membalikkan jenazah tersebut ke sisi kirinya. فيغسل شق ظهره إلى اليمين, lalu membasuh bagian kanan punggungnya. Jadi maksudnya bahwa bagi orang yang memandikan jenazah, maka dianjurkan untuk membalik jenazah tersebut ke mana? Ke sisi kiri. Kemudian bagian kanan punggungnya dibasuh. Kemudian bagian kanan punggungnya dibasuh. Ini dilakukan agar mencapai seluruh. Ini dilakukan agar tubuh tersebut ini bisa disirami dengan air yang mengena kepada seluruh tubuhnya, termasuk punggungnya. ثم يغسل جانبه الايسر كذلك, kemudian mencuci sisi kiri tubuhnya juga demikian. ثم يقلبه على جنبه الايمن, kemudian yakni membalikkan sisi kanan untuk mencuci bagian belakang tubuh sebelah kiri. ويستعمل الصدر مع الغسل او الصابون, kemudian baru menggunakan sidr. Tadi kita jelaskan itu menggunakan sidr bersama air mandi atau air sabun. Jadi intinya bahwa di dalam memandikan jenazah disunahkan atau dianjurkan menggunakan daun bidara bersama air mandi atau sabun. Tujuannya agar membersihkan tubuh jenazah dengan lebih bersih dan lebih harum sesuai dengan praktik yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ay yalfa 'ala yadihi khirqatan hal at-taghsil. Dan tadi kita jelaskan bahwa dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk membalut tangannya atau juga bisa dengan memakai sarung tangan ketika proses pemandian berlangsung. Jadi intinya bahwa disunahkan melilitkan kain di tangan saat memandikan jenazah agar tangan yang memandikan tersebut tidak langsung menyentuh aurat jenazah. Dan ini berlaku baik yang memandikan itu perempuan, yang dimandikan itu adalah perempuan, atau juga yang memandikan adalah laki dan yang dimandikan itu adalah jenazahnya laki-laki, maka dianjurkan untuk membalut tangannya atau memakai sarung tangan agar tidak menyentuh aurat jenazah secara langsung. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kesucian dan kehormatan jenazah. Kemudian disebutkan wal wajibu ghuslatun wahidah in hasala al inqahu. Wal wajibu ghuslatun wahidah. Abu Royan, kenapa dibaca ghuslatun wahidah? Kenapa dibaca ghuslatun di sini? Wajib ghuslatun wahidah. Nah. Sebagai khabar. Nantilah kita lanjutkan ya. Wal wajib ghuslatun wahidah. Jadi kewajiban dalam mandikan jenazah yang wajib itu adalah satu kali basuhan in hasala il al inqa. Jadi yang wajib itu satu kali basuhan, tapi catatannya apabila hal itu sudah bersih. Nah, wal mustahabu salasu ghasalat, dan yang dianjurkan itu yaitu tiga kali basuhan. Yang wajib di sini satu kali basuhan, ini yang wajib. Nah, jadi intinya bahwa ghusl yang wajib itu dilakukan hanya sekali saja dan disunahkan mengulangi sampai tiga kali atau bahkan lebih daripada itu juga boleh, tapi yang disunahkan hanya tiga kali. Tapi kalau lebih dari tiga kali itu boleh apabila hal itu dipandang perlu. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, disebutkan dari hadis Ummu Athiyah, kata Nabi SAW, mandikan dengan air dan sidr itu sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih daripada itu in ru'aytunna dhalik, jika kalian memandang hal itu diperlukan. Baik. Wa in lam yahsul al-inqa'u zada fil ghasalati hatta yunqiya ila sab'i ghasalah. Nah, tapi apabila belum bersih juga, maka boleh ditambah basuhan sampai benar-benar bersih. Hatta yunqi ila sab'i ghasalah. Bahkan boleh sampai 7 kali basuhan. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini bahaya yang wajib itu hanya 1 kali. Adapun sunnahnya yaitu diulangi sampai 3 kali. Atau lebih daripada itu juga dibolehkan. Bahkan sampai 7 kali basuhan juga dibolehkan. Nah, al-inqa membersihkan. Nah. Wa yustahabbu ay yuj'ala fil ghuslati al-akhirah kafuran. Benar dianjurkan ya untuk menambah kapur barus pada basuhan terakhir. Ini dianjurkan dan disunahkan. Li'annahu yusallimu badnal mayyit. Karena kapur barus itu diantara faedahnya adalah dapat mengeraskan tubuh mayit. Yutayyibuhu dan juga mengharumkannya. Wa yubarriduhu dan mendinginkannya. Ini salah satu diantara manfaat. Di basuhan terakhir itu disunahkan dengan kapur barus. Fali ajri dzalika yuj'alu fil wasatil akhir liyabqa atharuhu. Maka oleh karena itu kapur barus itu diposisikan pada akhir basuhan. Apa tujuannya? Liyabqa atharuhu, agar baunya tetap tersisa. Nah, ثم ينسف الميت بثوب ونحوه. Nah, ini bisa dibaca al-mayitu atau al-mayita. Kalau dibaca thumma yunashafu, berarti al-mayitu itu diropa. Kalau dibaca thumma yunashifu al-mayita, kalau dibaca thumma yunashifu, berarti al-mayita di sini dimansuh sebagai maf'ulun bihi. Nah, thumma yunashifu al-mayita bithawbin wa nahwihi. Kemudian bagi yang memandikan jenazah, maka tahapan berikutnya yakni baru mengeringkan jasad jenazah tersebut dengan kain dan yang semisalnya. Wa yaqussu syaribahu aw yaqussu syaribuh. Kemudian kalau kebetulan ya jenazah tersebut atau mayit tersebut dia punya kumis dan kumisnya panjang, maka di sini dianjurkan untuk dirapikan. Dan juga untuk dirapikan. Wa tuqallamu adfaruhu wa in talat. Dan juga kalau kukunya panjang, maka dianjurkan untuk memotongnya. Wa yu'khadhu sya'ru ibtaihi. Dan juga dibolehkan untuk mencabut bulu ketiaknya. Nah. Wa yaj'alu al-ma'khudhu ma'ahu fil kafan. Dan rambut ataupun rambut atau bulu yang diambil itu diletakkan bersama kain kafannya. Artinya tidak boleh dibuang atau dipisah. Tapi apa? Hendaknya rambut atau bulu yang diambil tersebut diletakkan bersama kain kafan jenazah tersebut. Wa yudhaffiru sya'ru ra'sil mar'ati thalatha qurun. Kemudian untuk rambut perempuan, maka disunnahkan atau dianjurkan untuk dikepang menjadi 3 bagian. Min waraiha, kemudian dijulurkan atau diselempangkan ke belakang. Baik. Jadi para jemaah sekalian azakumullah, berkaitan tentang masalah mencukur kumis atau mencukur atau memotong kumis jenazah, ini dalam masalah ini oleh para ulama ada 2 pendapat. Saya ulangi. Jadi memotong atau merapikan kumis atau menotong kuku untuk jenazah, dalam masalah ini oleh para ulama ada 2 pendapat. Nah, pendapat yang pertama disunnahkan sebagaimana ini pendapatnya Sa'id ibnu Jubair dan juga pendapatnya Bakar bin Abdullah dan juga para ulama yang lainnya yang selevel dengan pendapat yang pertama ini. Jadi pendapat pertama ini tadi berpendapat disunnahkan atau dianjurkan Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u bi mautakum kama tasna'una bi ara'isikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlakukanlah mayit kalian sebagaimana kalian memperlakukan pengantin kalian. Maka berdasarkan hadis ini, maka oleh pendapat pertama dianjurkan untuk merapikan kumis jenazah, dan juga dianjurkan untuk memotong kukunya, atau dianjurkan untuk mencabut bulu ketiaknya. Nah, kemudian apa hikmahnya? Apa hikmahnya memotong dan merapikan kumis jenazah? Di antara hikmahnya disebutkan bahwa agar kelihatannya indah dan tampak dan tidak tampak buruk. Nah, dan karena memotong kumis merupakan sunnah di masa hidup, maka begitu juga tetap disyariatkan ketika sudah meninggal. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa rambut daripada atau bulu kumis yang sudah dipotong itu diletakkan bersama kain kapannya, karena ini termasuk bagian dari tubuh mayit. Demikian juga semua yang diambil dari tubuhnya seperti rambut ataupun kukunya, maka hendaknya disatukan bersama kain kapan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga Maliki, bahkan juga dalam mazhab Hanafi. Jadi mazhab yang kedua ini memakruhkan. Jadi memakruhkan untuk memotong kuku dan mencukur kumis jenazah. Kata mereka, dimakruhkan mengambil rambut ketiak atau rambut kemaluan dan kuku dari mayit tersebut. Apa alasan daripada pendapat yang kedua ini? Mereka tadi mengatakan dimakruhkan. Alasannya yang pertama, bahwa tubuh mayit tersebut tetap memiliki kehormatan sebagaimana ketika dia masih hidup. Kemudian alasan yang kedua, kata pendapat yang kedua ini, alasan yang kedua adalah tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW maupun praktik sahabat yang menunjukkan hal itu. Jadi tidak ada dalil maupun praktik para sahabat yang menunjukkan bahwa ketika mayit punya kuku panjang kemudian kumis, itu tidak ada dalil bahkan praktik para sahabat yang mengujarkan untuk dipotong ataupun dirapikan kumisnya. Nah, jadi meranjak dari dua pendapat yang kita paparkan tadi, maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini yaitu pendapat yang pertama. Maka disunahkan atau dianjurkan untuk memotong kuku, tapi ingat catatannya apabila itu panjang atau kumisnya atau rambutnya misal panjang, maka itu disunahkan. Tapi kalau umpamanya tidak panjang sehingga kalau dilihat itu indah sehingga tidak perlu untuk dirapikan, nah misalnya, maka ini tidak dianjurkan. Makanya termasuk sebuah kesalahan apabila ada orang kebetulan mayit meninggal dunia dan rambutnya dicukur sebagaimana layaknya orang hidup, maka seperti ini tidak tepat. Yang tepat yaitu apabila rambutnya panjang, maka itu yang dianjurkan. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan bulu al-anah? Al-anah itu ya apuan ya, kalau boleh kita bahasakan ya bulu kemaluan. Nah, hal seperti ini menulis penjelasan para ulama, maka tidak dianjurkan untuk mengambilnya atau mengguntingnya dan semisalnya. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang masalah aurat. Bahu jemaah ya. Nah, makanya dahulu ada Ibnu Bas rahimahullah pernah ditanya. Si pertanyaan mengatakan, hal yata'arudu lil mayyiti biqasi syaribihi awtarihi. Apakah jenazah itu perlu dipotong kumisnya atau kukunya? Maka Pak Ajab rahimahullah, maka Syekh bin Bas menjawab, laisa ala dhalika dalilun walau ukhidha syai'un min dhalika fala ba's. Jadi untuk memotong kuku mayit atau merapikan kumis, semuanya ini tidak ada dalil. Tapi kalau umpamanya mau dirapikan atau dipotong atau diambil dari motong kukunya atau merapikan kumisnya, kata Ibnu Bas rahimahullah, fala ba's, maka hal itu tidak mengapa. Wa nassa ba'dul ulama'i ala al-adhabiri wasyaribi, memang ada sebagian para ulama menegaskan atau membolehkan tentang memotong kuku untuk jenazah ataupun merapikan kumisnya. Nah, di sini kemudian di sini terakhir Ibnu Bas mengatakan amma halqul anati wal khitanu fala yusra'u fi'luhuma fi haqqil mayyit. Adapun untuk memotong bulu kemaluan ya atau khitan ya bagi jenazah, hal itu tidak disyariatkan pada jenazah li'adami dalili ala dhalik, karena hal itu tidak ada dalil yang menjadi landasannya. Intinya bahwa berdasarkan fatwa Ibnu Bas tidak dianjurkan untuk mencukur atau memotong bulu kemaluan ataupun khitan bagi si mayit, karena semua itu tidak ada dalilnya. Nah, kemudian sekarang timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya mengulangi memandikan jenazah setelah keluar najis dari jenazah tersebut? Misalkan kita sudah mandikan secara sempurna, kemudian keluar najis dari kubur dan dubur, atau keluar kotoran dari kubur dan dubur dari jenazah tersebut, apakah dianjurkan kita untuk mengulangi memandikan jenazah tersebut? Maka jawabannya tidak wajib untuk mengulang. Kenapa? Karena jenazah tersebut sudah keluar dari beban taklid. Bagaimana caranya? Ya cukup dengan membersihkan bagian yang ada najis tersebut. Ini caranya. Nah, makanya dahulu al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan wa fi ibadati taharatihi thalathatu aujuhin mashhurah. Jadi berkaitan tentang mengulangi memandikan jenazah ya setelah keluar najis, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah ini oleh para ulama ada 3 pendapat. As-sahhuha la yajibu syai'un. Tapi pendapat yang paling sahih di antara 3 pendapat ini, maka tidak wajib atau tidak harus untuk mengulangi memandikan jenazah tersebut. Li'annahu kharaja 'ani taklid bi naqdi taharah. Karena kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, karena jenazah telah keluar dari beban hukum mengenai batalnya taharah. Ala kulli hal, bahwa tidak dianjurkan untuk mengulangi memandikan jenazah apabila keluar kotoran atau najis dari kubul dan dubur. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa yang berpendapat demikian seperti Al-Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Malik, Abu Hanifah. Jadi semua pendapat yang disebutkan ini mengatakan tidak wajib untuk mengulangi mandi ke jenazah apabila najis keluar dari jenazah tersebut. Dan ini pendapat yang paling tepat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan wa huwa aqrabu lis-shawab. Jadi inilah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wa amma idza ta'azzara ghusl al-mayyit li'adami al-ma. Adapun jika memandikan jenazah atau memandikan mayit itu menjadi sulit karena tidak adanya air. Aw khifa taqattuhu bil ghusl, atau dikhawatirkan tubuhnya akan terpotong-potong akibat dimandikan. Apa contohnya disebutkan oleh penulis kal majzumi wal muhtar awal muhtari. Apa contohnya? Seperti orang yang menderita penyakit kusta parah atau al majzum, atau yang terbakar al muhtar atau al muhtari. Aw kana al mayitu imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha. Atau ada seorang yang meninggal dunia ya Wa kana al-maytu imratan, atau apabila jenazah itu seorang perempuan bersama laki-laki yang di antara mereka tidak ada suaminya. Aw rajulan ma'a nisa'in laysa fihi zawjatuh, atau seorang laki-laki bersama perempuan yang di antara mereka tidak ada istrinya. Fa innal mayta fi dhil hali, fa innal mayta fi hadhihi al ahwali yuyammimu bit turab. Maka apabila kondisi jenazah yang seperti ini, bagaimana caranya? Maka jangan dimandikan. Maka caranya dengan ditayamumkan dengan tanah. Bimashi wajhihi wa kaffihi, itu dengan mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Min warai haidin ala yadil masih, yaitu di balik kain yang menutupi tangan orang yang mentayamumkannya. Baik. Wa in da'dhara ghuslu ba'dil mayyit, jika sebagian tubuh mayit tidak memungkinkan untuk dimandikan, ghusila ma amkana ghuslu minhu, maka mandikanlah dari jasad si mayit itu yang memungkinkan untuk dimandikan. Yuyammimu anil baqi, adapun yang lainnya yang tidak mungkin untuk dimandikan, maka ditayamumkan. Wa istahabbu liman ghassala maytan ay yaghtasila ba'da taghsilihi. Nah, di sini disebutkan dianjurkan bagi orang yang telah memandikan jenazah untuk mandi setelah proses pemandian. Jadi dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi setelah proses pemandian jenazah. Wa laysa dzalika biwajibin, tapi ingat ini hanya sebatas anjuran dan tidak sampai kepada level wajib. Baik. Dan sini sekarang kita bahas. Sekarang bagaimana tentang derajat hadis? Bagaimana tentang status hadis yang menyebutkan tentang dianjurkan bagi orang yang telah memandikan jenazah untuk mandi? Sekarang bagaimana tentang status hadis ini? Karena tentang masalah ini disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Barang siapa yang telah memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. "Wa man hamalahu falyatawadda." Dan barang siapa yang mengangkat atau membawa jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Intinya ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dan yang lainnya. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menjelaskan dengan berbagai jalur periwayatan hadis tersebut secara panjang lebar dan menegaskan bahwa yang benar bahwa hadis yang kita sebutkan tadi ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini mauquf. Hadis ini adalah mauquf, bukan marfu'. Hadis mauquf artinya hadis yang hanya berhenti pada sahabat. Jadi hadis mauquf adalah hadis yang berhenti pada sahabat. Dalam kasus ini, bahwa hadis yang menganjurkan untuk memandikan jenazah, hadis ini adalah apa? Perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya para ulama telah membahas tentang keabsahan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Bukhari meriwayatkan dari At-Tirmizi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bin Ali Al-Madini berkata bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Artinya tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan atau bahkan sampai mewajibkan untuk mandi bagi orang yang telah mandikan jenazah. Kemudian Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini merupakan salah satu guru dari Al-Imam Bukhari rahimahullah. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui adanya hadis yang sahih dalam masalah ini. Nah, kemudian juga Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis serupa dari Hudzaifah secara marfu. Tapi setelah itu, apa kata Al-Baihaqi rahimahullah, isnaduhu saqitun. Tapi ternyata hadis ini adalah saqit. Sanadnya lemah. Jadi saqit itu artinya lemah. Makanya kalau antum dengar bahwa ada perempuan melahirkan belum waktunya, maka bahasa Arab disebut dengan apa namanya saqat, yaitu wanita yang lemah kandungannya. Maka dalam hal ini kalau ada yang mengatakan isnaduhu saqit, artinya apa? Sanad hadis ini adalah lemah. Nah, adapun hadis, ada sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Ali radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi setelah memandikan Abu Thalib. Jadi ada sebuah hadis menyebutkan Nabi memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk mandi setelah memandikan Abu Thalib. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dari beberapa jalur. Namun beliau menilai bahwa hadis ini adalah batil dan semua sanadnya lemah, bahkan sebagiannya adalah mungkar. Maka para jamaah sekalian jazakumullah, maka semua riwayat ya yang menganjurkan atau bahkan sampai mewajibkan untuk mandi setelah memandikan mayit, ya itu semuanya hadisnya lemah. Itu semuanya hadisnya lemah. Ini kalau kita berbicara masalah hadis ya. Jadi intinya bahwa hadis yang berbicara tentang anjuran mandi setelah mandikan jenazah, intinya semuanya hadisnya lemah. Ini menurut penilaian para ulama ahli hadis. Nah, hanya saja di sini para ulama sekarang berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya. Kalau kita tadi berbicara tentang masalah derajat hadis, sekarang para ulama membahas tentang bagaimana hukumnya. Nah, sebagian para ulama berpendapat wajib. Dan ini sebagian ulama terdahulu berpendapat hukumnya wajib setelah memandikan jenazah, berdasarkan keumuman hadis yang disebutkan tadi. Namun ini adalah pendapat, ini merupakan pendapat minoritas. Minoritas dan tidak menjadi pegangan para jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Dan yang mengatakan tidak wajib ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Jadi pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa memandikan jenazah setelahnya tidak dianjurkan untuk mandi atau tidak wajib. Dan ini adalah pendapat daripada pendapat mayoritas ulama. Nah, alasan mereka karena tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkannya. Olehnya di antara sahabat yang berpendapat demikian, artinya di antara sahabat yang berpendapat tidak wajib seperti Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan laisa 'ala ghasilil mayyiti ghuslun, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi. Ini perkataan siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, setelah kita mengetahui adanya perbedaan ulama tentang masalah hukum mandi setelah mandi ke jenazah, maka pendapat yang paling mendekati kebenaran atau kalau boleh kita bahasakan pendapat yang rajih bahwa mandi setelah membandikan jenazah hukumnya sunnah bukan wajib. Paham jamaah ya? Nah. Dan juga berwudu setelah memandikan mayit itu juga sunnah bukan wajib. Nah. Bahkan Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah mengatakan yustahabbu al-ghuslu wa la yajib. Jadi hanya sebatas dianjurkan dan itu tidak sampai kepada level wajib. Bahkan An-Nakhai, Imam An-Nakhai dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rawahi mengatakan yatawaddau ghasilul mayyiti. Maka dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk berwudu. Nah, jadi ini adalah pembahasan berkaitan tentang ghuslu al-mayyit, tentang hukum memandikan jenazah. Alhamdulillah kita sudah selesai pada poin yang ketiga dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan tentang ahkamut takfin, yaitu hukum-hukum seputar kain jenazah. Dan insyaallah untuk pembahasan ini kita akan jelaskan dan kita akan terangkan pada pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini bisa dipahami الله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada yang ditanyakan seperti apa? Paling.